Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha a inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwati wa akhwatil kiram, azani wa azakumullahu jami'an. Bahwasannya setiap orang menginginkan dirinya selamat dunia dan akhirat. Fitrah yang bersih pada seseorang pasti menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada pada diri kita sebagai manusia, sebagai hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bekal di dalam kita mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan-jalan, perkara-perkara yang akan mengantarkan diri kita kepada keselamatan itu. Bahkan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tempat-tempat, perkara-perkara yang harus dijauhi agar kita mulus di dalam menempuh jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari perkara-perkara yang akan membuat kita tersesat atau bahkan menyimpang dari jalan keselamatan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah yang sering kita baca. Setiap salat sering kita baca di sana. Adanya jalan-jalan keselamatan yang harus kita tempuh. Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan berdasarkan surah yang sering kita baca, yaitu surat Al-Fatihah. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perkara yang itu adalah modal bagi kita, modal bagi para hamba-hamba Allah agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Selamat menempuh jalan yang lurus, yaitu quwwatul ilmiyah dan quwwatul amaliyah. Yang kekuatan, dengan dua kekuatan inilah seseorang akan selamat dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Quwwatul ilmiyah disempurnakan dengan mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga mempelajari jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga mempelajari tentang jalan-jalan yang menyimpang agar kita jauh daripadanya, dan juga mempelajari tentang dirinya sendiri, mengetahui tentang aib-aib dia sebagai hamba, maka akan sempurna kekuatan ilmu. Yang kalau kita pahami, berarti seorang hamba ketika ingin dia sempurna kekuatan ilmunya, ia harus mempelajari ilmu yang paling pokok, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengenali Rabb-nya, mengenali hak-hak-Nya, mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah ilmu yang paling wajib bagi seseorang untuk mempelajarinya. Harus dibangun di atas ini sehingga kuat kekuatan ilmunya di dalam menghadapi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, di dalam menghadapi berbagai macam syubhat, kembali kepada ilmu agama ini yang paling pokoknya mempelajari tentang Allah, mengenali siapa Rabb-nya, sehingga ia betul-betul di atas ilmu ketika beribadah kepada Allah. Dia betul-betul di atas keyakinan ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan kita harus mengenali mana jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kita dari kalangan mukminin, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jahil tentangnya, iya, maka kita akan tidak menemui, menjumpai mana jalan Allah tersebut. Enggak mungkin kita tidak mengetahui satu jalan kemudian menempuhnya, enggak mungkin. Harus tahu mana jalan tersebut kemudian baru bisa ditempuh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jalan-jalan itu. Maka barang siapa yang ingin selamat, ingin bahagia, kenalilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Berarti kita harus tafaqquh fid din. Karena tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan untuk mengenal jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini kecuali dengan mengenali, iya, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu pula mempelajari tentang jalan-jalan yang menyimpang. Kita harus tahu kejelekan-kejelekan agar kita, iya, tidak terjatuh kepadanya. Demikian pula mengetahui tentang diri kita, siapa diri kita. Mengenali diri kita. Karena dengan demikian kita akan semakin kenal Allah. Dalam ucapan yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ta'arrafa nafsaka ta'arrafa rabbak. Kenalilah diri engkau, pasti engkau akan mengenali siapa Rabbmu. Ketika seseorang mengetahui dirinya, lemahnya dia, penciptaannya dia, maka dia akan tahu diri. Maka dia akan semakin tunduk kepada yang maha menciptakan dirinya. Dia tidak berani angkuh, walaupun dia diberikan ilmu. Dia tidaklah akan mengatakan dia adalah orang yang alim, karena ada yang maha berilmu dibandingkan dirinya. Dan ia akan menyadari bahwasannya ilmunya itu adalah sebuah ujian dan cobaan untuk dirinya. Apakah ia bersyukur atau tidak? Ketika ia diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan sadar bahwasannya harta itu adalah titipan Allah. Sekaya apapun dirinya, dia tidak akan sombong, menyombongkan diri dengan hartanya. Karena dia yakin harta ini akan kelak kembali kepada yang memiliki hartanya. Dia tidak akan sombong, tidak akan angkuh di hadapan makhluk lain, manusia lain, karena dia tahu dirinya sama seperti mereka. Diciptakan dari sesuatu yang hina, sama-sama makhluk yang lemah, yang penuh kekurangan. Kalaulah bukan karena yang memberikan itu adalah yang maha mencipta, pasti dia tidak punya ilmu, jahil. Pasti dia tidak punya kekuatan, lemah. Dan dia adalah orang yang fakir ketika dia tidak diberi harta oleh yang maha kuasa yang menciptakan dirinya. Selain itu pula, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ia harus mengenali tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Nah, mengenali aib-aib yang pada dirinya, kelemahan pada dirinya, ini adalah jalan untuk menguatkan ilmu. Iya, ketika dia tahu kekurangan yang ada pada dirinya, untuk segera dia menutupi aib-aibnya dan memperbaiki agar aib-aibnya ini tidak menterjerumuskan pada dirinya. Kemudian juga disebutkan yang kedua, kuatan amaliyah. Kekuatan amalia ini tidaklah akan bisa dicapai, tidak akan sempurna kecuali dengan memperhatikan hak-hak Allah, menjaga keikhlasan, berbuat baik, dan tidak meremehkan hak-hak Allah. Demikian kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin kuat kekuatan ilmu dan amalnya, maka semakin kuat hidayah yang akan dicapai olehnya, yang akan menunjukkan ke jalan Allah. Semakin lemah kekuatan ilmunya, semakin lemah kekuatan amalnya, dia malas belajar, dia malas untuk mengkaji ilmu yang Allah subhanahu wa Allah tuangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Iya, yang disebut futur. Kemudian menjauhi dari orang-orang yang alim. Kemudian menjauhi dari tempat-tempat yang baik. Iya, kemudian lemah amalannya. Tidak ikhlas. Hanya ingin mendapatkan perkara-perkara dunia. Terus makin jauh, semakin jauh. Maka dia akan tersesat dari jalan Allah. Maka di antara perkara, sekian perkara yang harus diperhatikan adalah mengetahui perkara-perkara yang bisa menghancurkan kekuatan ilmu dan kekuatan amal tersebut. Tidaklah hancur satu tatanan masyarakat kecuali dengan sebab penyakit ini. Tidaklah akan hancur satu keluarga kecuali dengan adanya perkara ini. Tidaklah seseorang terkucil dari masyarakatnya, dari temannya, kecuali satu perkara ini, yaitu adz-dzunub, dosa, dosa dan maksiat. Maka di antara perkara yang harus kita pelajari adalah ma'rifah, mengenali tentang asal muasal dari kemaksiatan, sehingga kita bisa menghindarinya. Cikal bakal terjadinya kemaksiatan disebabkan oleh perkara yang akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, usul ma'asi kulluha kibariha atau kulliha kibariha wa sigariha salasa. Pokok-pokok usul kemaksiatan-kemaksiatan itu seluruhnya, yang besarnya, kemaksiatan yang besarnya, kemaksiatan yang kecilnya, itu ada tiga. Yaitu ta'alluqul qalbi bi ghairillah, wa ta'atul quwwatil ghadabiyyah, wa quwwatis syahwaniyah. Kalau kita kasih nomor, yang pertama, usul pokok maksiat itu ketergantungan hati kepada selain Allah. Iya. Yang pertama. Yang kedua, yaitu kuatnya ketaatan atau ta'atul quwwatil ghadabiyah. Kuatnya amarah emosional. Ini pokok-pokok kemaksiatan. Yang ketiga adalah kekuatan syahwaniyah. Kekuatan syahwat. Yang ketiga-tiga ini kalau disimpulkan adalah terjatuh kepada kesyirikan. Yaitu adanya ketergantungan hati kepada makhluk. Entah itu syirik asgar maupun syirik akbar. Pasti di sana adanya ketergantungan kepada makhluk. Syekh Muhammad Salim Saimin rahimahullah, seperti yang antum baca di dalam syarah-syarah salah satu usul, beliau pernah memberikan contoh di antara syirik asghar, yaitu apa? Seorang istri yang dia menganggap bahwasannya kalau iya, tidak dari suami Maisha, dia tidak akan makan. Ini jatuh kepada syirik asghar. Kalau gak ada suami, saya gak bisa makan. Masya Allah. Iya. Begitu halus ucapan tersebut, ternyata masuk pada syirik asghar. Dari sisi mana? At-ta'alluq. Adanya keterangan hati kepada makhluk. Beda dalam hal ini kalau ia mengatakan kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suaminya mencari ma'isyah, dengan sebab itu ia tidak akan bisa ia istilahnya mendapat rezeki. Itu beda. Karena menggantungkan perkara asbab atau perkara penyebab itu kepada Allah. Ya, usahanya yaitu dengan suami bekerja. Beda dengan seperti itu. Demikian. Apalagi syirik akbar, tergantungan kepada makhluknya sangat besar. Yang kedua adalah kekuatan al-ghadabiyah, marah, yang kita katakan emosional. Ini adalah sumber pokok-pokok maksiat. Yang nantinya akan terjadinya al-zulm, kezaliman-kezaliman. Iya, terjadinya kezaliman-kezaliman dengan sebab apa? Emosional. Ya kan? Enggak mungkin orang memukul tanpa adanya emosi. Dia pukul, dia menzalimi orang lain. Adanya hasad, adanya dengki, adanya al-qatl, pembunuhan, ujung-ujungnya al-qatl, pembunuhan, karena al-ghadabiyah ini yaitu amarah emosional yang ujung-ujungnya adalah adz-dzulm. Yang ketiga, kekuatan syahwaniyah akan muncul padanya perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji yang di sana mengandung asyahwat. Iya, syahwaniyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa ghayatu ta'alluq bi ghairillah asyirk wa an yud'amahu inna ilahun akhar wa ghayatu ta'atul quwwatil ghadabiyyah al-qatl wa ghayatu ta'atul quwwatish shahwaniyyah az-zina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka puncak seseorang ketergantungannya kepada selain Allah, dia akan melakukan perbuatan syirik yang menyeret untuk ia mengibadahi ilah selain Allah. Demikian. Ketika seseorang diberikan sesuatu perkara yang di luar kebiasaan manusia, dia punya kehebatan karena ta'aluknya kepada makhluk, wah berarti dia bisa ini, bisa itu. Akhirnya minta doa kepada dia. Berarti adanya ketergantungan kepada makhluk. Dan puncak untuk memperturutkan kekuatan emosional, ujung-ujungnya adalah pembunuhan, al-qatl. Iya. Emosi. Banyak kita dengar berita-berita dengan sebab gara-gara anak nangis karena dia pusing dipukul, akhirnya masya Allah terjadi apa yang terjadi. Ini al-ghadab. Makanya ketika ada seorang yang minta nasihat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, taghdab, sampai 3 kali, jangan marah. Yaitu marah yang tercela, karena ada marah yang terpuji. Ya, yaitu marah yang tercela yang di sana semata-mata luapan emosionalnya dia. Ada permasalahan dalam keluarga, marah. Ada permasalahan sedikit, marah, sehingga terbentuk menjadi sebuah karakter yang temperamental. Ini bahaya. Ya. Maka kita mengenali diri kita, apakah kita punya sifat ini, cepat-cepat dilatih untuk memaafkan, dilatih untuk tidak tergesa-gesa meluapkan emosi ini. Kenapa? Karena bahaya. Ini cikal bakal asal muasal terjadinya kemaksiatan adzulm, kedzaliman. Dan ghayatu ta'atil quwwati syahwaniyah zina, memperturutkan kekuatan syahwaniyah adalah zina, perbuatan zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabul zina, jangan kalian mendekati zina. Perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama, jangan mendekati perkara-perkara yang mengantarkan kepada zina. Ini bahaya. Iya. Bisa saja banyak asal muasalnya. Awal-awal iklan barang dagang misalnya di Facebook, barang-barang tiba-tiba ada yang muncul, wah barangnya bagus, ini ada foto-fotonya, ternyata dia kenal, oh ini kan teman lama, itu jadi CLBK. Bahaya itu. Asal muasalnya ya seperti itu, tanya-tanya barang ini, ya awalnya dia nggak ngerti, mas ini barangnya bagus ya, oh iya ini bagus kualitas ini. Nah, karena dia tahu, oh ini kan teman lama, nah, dulu pernah CLBK, akhirnya CLBK. Ngerti nggak CLBK? Antum ngerti lah, banyak anak kecil di sini. Nah, iya, akhirnya kopi darat atau pindah medsos yang lainnya, minta nomor telepon. Lama-lama, oh ternyata kawan lama. Nah, akhirnya nanti kopi darat. Bahaya. Wasilah-wasilah ya kepada perkara syahwat di zaman sekarang ini, masya Allah, yang kita harus bahu membahu, tolong menolong dalam perkara ini. Kita jangan terlalu husnudzon kepada diri kita. Anak kuat, insya Allah kuat nahan itu. Ya ada istri, wah belum tentu. Fitnatun nisa, yang kata Rasulullah SAW, ittaqu fitnatun nisa, hati-hati kalian terhadap fitnahnya nisa, wanita. Bahaya. Naam. Sangat bahaya sekali. Butuhnya adanya ta'awun, saling nasihat menasehati. Kenapa? Karena ini akan menghancurkan seseorang akibat gara-gara memperturutkan syahwania ini, lupa kalau sudah punya istri. Iya. Jangan coba-coba. Masa sih? Ya, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Nanti resikonya tanggung sendiri. Begitu halus, masya Allah. Iya, terseret, dan sudah banyak contohnya. Enggak perlu disebutkan di sini. Gara-gara mendekatkan kepada perkara zina. Walihada jama'a Allah Subhanahu baina thalathati fi qalihi ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tiga perkara ini di dalam surat Al-Furqan ayat ke-68. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada ilah yang lain bersamaan ia berdoa kepada Allah. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, dan mereka tidak berzina. Mafhumnya, orang-orang yang tidak seperti mereka, ya berbuat syirik, membunuh jiwa, kemudian berzina, yang disebutkan dalam surat ini, yaitu 6-3 pokok kemaksiatan, asbab munculnya maksiat-maksiat yang lain adalah dengan 3 perkara ini. 6. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Hadhihi tsalatsa yadu ba'duha ilal ba'd. Tiga perkara ini saling menarik satu sama lain kepada yang lainnya. Wasyirku yadu ila dhulm wal fawahish. Kama anal ikhlasa wa tawhida yasrifuhuma an sahibihi. Maka kesyirikan akan menyeret kepada perbuatan zalim dan fahisyah. Apa buktinya? Kisah seorang saleh dari kalangan Bani Israel yang dititipkan seorang, kalau tidak salah keponakannya ya. Nanti baca lagi. Kalau tidak salah keponakan wanitanya, yang ketika dua pemuda ini mempunyai keponakan yang ingin berangkat jihad, dititipkan kepada orang yang saleh karena percaya kesolehannya. Ini dia. Makanya jangan tertipu dengan, jangan terlalu husnudzon kepada diri. Oh, selamat, tahan, bisa kuat. Seorang yang saleh ini dititipkan keponakan. Iya. Kemudian hari demi hari makan melalui tirai. Kemudian lama-kelamaan mengajak berbicara. Kemudian lama-kelamaan apa yang terjadi? Yaitu naam berzina. Naam. Na'udzubillah. Yang ujung-ujungnya nanti berbuat syirik. Atau ini contoh yang kedua nanti. Berbuat syirik. Ini contoh pada semuanya. Satu sama lain akan menyeret. Orang yang melakukan kesyirikan pasti dia akan melakukan kezaliman dan kekejian. Itu pasti. Iya. Sebagaimana keikhlasan dan tauhid akan memalingkan dari perbuatan zalim dan kekejian ini. Seperti dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlishin. Asu'a isq wal fahsya zina. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf su' kejelekan. Naam. Perbuatan zalim, keinginan dan juga adanya fahsya, kekejian, yaitu perbuatan zina. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas karena bertauhid kepada Allah, takut kepada Allah, ikhlas karena Allah, sehingga Allah palingkan dari kedua kejelekan ini. Wa kadzalika dzalam, demikian pula kedzaliman yad'u ila syirki wal fahish. Perbuatan zalim akan menyeret kepada kesyirikan dan perbuatan keji. Naam. Wa inna syirka adzumu dzulm. Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling zalim. Kama anal a'dal al-adli at-tauhid, sebagaimana yang paling adil itu adalah tauhid. Wal adl qarinu tauhid, dan adl adalah bergandengan dengan tauhid. Demikian pula kezaliman bergandengan dengan kesyirikan. Oleh karena ini Allah gabungkan di antara keduanya. Seperti kisah-kisah tadi Bani Israel itu. Iya. Akhirnya dia berzina, akhirnya dia membunuh, akhirnya terakhir dia murtad, sujud kepada iblis. Demikian. Ini yang akan menghancurkan dua perkara kekuatan yang ada pada kita ketika kita jatuh kepadanya. Nah, wal fawahish, demikian pula kekejian, tad'u ila syirkil wa dhulm. Zina itu menyeret kepada kesyirikan dan kezaliman. Wala siyama idza quwwiyat iradatuha walan tahsul illa bi na'in min adh-dhulm wal isti'anah bisyihr wasyaitan. Lebih-lebih lagi ketika kekuatan keinginan syahwatnya tidak dia dapat peroleh kecuali dengan melakukan satu kezaliman dan minta bantuan kepada dengan sihir dan syaitan, jatuh kepada perbuatan ya zalim dan syirik. Oh, banyak di zaman kita sekarang. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam satu ayat di antara zina dan syirik. Azani la yankihu illa zaniyah awil musyrikah wa zaniya la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ya. Lelaki pezina tidaklah menikahi kecuali wanita yang berzina atau yang musyrik. Digabung di situ oleh Allah. Dan tidaklah wanita yang berzina tidaklah menikahinya kecuali lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan Allah haramkan terhadap orang-orang beriman. Enggak boleh menikahi pezina. Lelaki enggak boleh menikahi wanita yang berzina. Wanita tidak boleh menikahi lelaki yang pezina. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadhi thalatha yajurru ba'duha ilal ba'd. Tiga pokok-pokok kemaksiatan ini akan saling menyeret sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa ya'muru ba'duha bi ba'd, dan akan memerintahkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Walihada kullama kana qalbu at'af tauhidan wa a'dhama syirkan kana akthar fahishatan wa a'dhama ta'alluqan bisurah wa isqan laha. Hal ini ketika hati itu lemah dari tauhid dan besarnya kesyirikan, maka akan banyak perbuatan keji dan akan besar ketergantungannya dengan makhluk. Demikian. Iya. Ini perkara yang harus kita ketahui dan menghindari asal muasal dari sebab-sebab kemaksiatan, emosi yang berlebihan, syahwat yang selalu diturutkan. Kemudian ketergantungan hati kepada selain Allah yang akan bisa menghancurkan semua kekuatan yang ada pada seseorang sehingga dia tersimpangkan dari jalan shirath. Nah, sehingga dia akan mudah terkena syubhat, akan tidak punya kekuatan ketika menghadapi berbagai macam fitnah, lemah ketika menghadapi berbagai macam badai fitnah-fitnah, akan mudah dia ikuti. Ada fitnah ini dia ikut, ada fitnah itu ikut. Kenapa? Karena tidak menjaga dirinya dan tidak mengenali kelemahan dirinya, dan dia terlalu banyak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan amarah emosional, dan tergantung kepada selain Allah atau makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan untuk meningkatkan kekuatan ilmu kita dan kekuatan amal kita dan menghindari berbagai macam faktor-faktor perkara-perkara yang bisa menyesatkan diri kita. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Tafadhalu barakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.